Pertanyaan ketiga tentang bid'ah, ya. Seperti kasus yang disebutkan, kalau kita mengikuti, tetap kita jatuh dalam perbuatan bid'ah, walaupun kita tidak berniat ibadah. Tapi karena acara itu sudah acara ritual ibadah, ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak boleh mengikuti. Kalau kita berniat menghargai, insya Allah kita bisa menghargai dengan cara yang lain. Kita tetap menghargai orang, misalnya dengan cara yang lain. Adapun dengan cara memenuhi undangan dalam perkara yang batil, tetap kita nggak boleh. Ya. Allahu a'lam.